Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang pembahasan kita sampai pada pembahasan bab yang kedua. Sudah selesai ya atau belum? Bab yang kedua tentang al-aniyah, tentang bejana. Sudah selesai? Tinggal masalah yang keempat ya. Nah, al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. At-taharatu fi aniyatil muttakhidati. At-taharatu fil aniyatil muttakhidati min juludil maitah. Masalah yang keempat tentang bersuci pada bejana-bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Masalah yang keempat ini adalah masalah yang terakhir pada bab yang kedua tentang bejana. Masalah yang keempat, masalah yang terakhir dalam pembahasan bab yang kedua tentang bejana adalah bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Seperti berwudu menggunakan air yang air itu ada dalam bejana yang terbuat dari kulit bangkai, yaitu bejana yang terbuat dari kulit bangkai, itu kantong air yang terbuat dari kulit bangkai. Atau mandi untuk menghilangkan hadas besar menggunakan air yang airnya ada di dalam bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Jildul maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai apabila disamak maka menjadi suci dan boleh menggunakannya. Kulit bangkai apabila telah disamak maka kulit bangkai itu menjadi suci dan boleh untuk menggunakannya. Kulit bangkai itu adalah najis. Ya, kulit bangkai itu najis. Sebagaimana bangkai itu adalah najis. Nah, kulit bangkai yang najis itu akan bisa menjadi suci. Dan cara mensucikannya itu adalah dengan disamak. Ya. Dibersihkan kotoran dan lendir yang ada pada kulit bangkai tersebut dengan menggunakan alat dan zat pembersih yang bisa membersihkan dan menghilangkan kotoran yang ada pada kulit bangkai tersebut. Maka setelah itu kulit bangkai menjadi suci dan boleh untuk digunakan. Menjadi suci, boleh untuk digunakan, bukan untuk dimakan. Kalau untuk dimakan tetap haram hukumnya. Ya. Tapi kalau untuk digunakan boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit bangkai apa saja yang telah disamak maka sungguh telah suci. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Ya, rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai disamak maka sungguh telah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan kulit bangkai apa saja apabila disamak maka menjadi suci. Sehingga hadis ini sebagai dalil bahwa kulit bangkai binatang yang najis, cara mensucikannya adalah dengan disamak. Setelah itu menjadi suci, najisnya hilang. Dan boleh untuk digunakan. Sehingga cara mensucikan najis itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu tidak mesti sama. Ya. Dan cara mensucikan najis itu tidak mesti harus menghilangkan zatnya yang najis itu. Tidak mesti. Ada yang harus hilang, ada yang tidak harus hilang, tapi najisnya hilang. Zatnya masih ada. Ya. Itu nanti dalam pembahasan najis insyaallah akan kita bahas. Ya. Seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu, ya, ASI. Itu najis. Cara mensucikannya itu tidak harus dihilangkan. Ya, kalau kena pakaian diperciki yang namanya najis, ya, dalam bentuk cair kan, air kencing diperciki yang enggak akan hilang. Ya. Tetapi dengan seperti itu suci. Ya. Pakaian wanita yang panjang ketika berjalan mengenai najis mensucikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkah-langkah setelahnya mensucikan. Apakah itu najisnya hilang? Tidak. Tapi Nabi katakan suci. Jadi cara mensucikan najis itu tidak mesti harus hilang zatnya, tidak mesti sama satu dengan yang lain. Ada yang harus hilang zatnya, ada yang tidak harus hilang. Tapi semua kembali kepada ketentuan syariat. Termasuk cara mensucikan kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang secara keseluruhan najis. Ya. Cara mensucikannya bukan kulitnya dibuang, tapi dengan disamak suci, kulitnya tetap masih ada, suci dan bisa digunakan. Walianahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Dan karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seekor bangkai kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam hala akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih. Faqalu innaha maitah. Qala fa innama haruma akluha. Dan karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai kambing, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa tidak kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak, kemudian kalian manfaatkan? Maka mereka menjawab, innaha maitah, sesungguhnya kambing itu adalah bangkai. Qala, Nabi bersabda, fa innama haruma akluha, maka tidak lain yang haram adalah memakannya. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis ini bahwa suatu ketika Nabi SAW melewati seekor bangkai kambing. Kambing yang mati tidak karena disembelih secara syar'i. Nabi SAW melihat kambing itu dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kambing itu ditarik, diseret oleh para sahabat untuk dibuang. Maka Nabi SAW bersabda yang artinya, kenapa tidak kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak, setelah itu kalian manfaatkan? Nah, ketika Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan seperti itu, mereka, para sahabat, mengatakan, menyebutkan alasan kenapa mereka tidak mau mengambil kulitnya. Mereka mengatakan karena kambing itu adalah bangkai. Kemudian Nabi menjelaskan, tidak lain yang haram itu memakannya. Kalau untuk dimakan haram, tapi kalau untuk diambil kulitnya, disucikan dengan cara disamak, itu boleh untuk dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan untuk digunakan, dibuat bejana, ya, kantong air untuk menyimpan air. Boleh juga digunakan untuk membuat pakaian dan yang lainnya. Bukan untuk dimakan, kalau dimakan tetap haram. Walaupun disamak, bangkai tetap sebagai bangkai untuk dimakan haram. Tetapi sudah tidak najis, sudah suci, sehingga boleh untuk digunakan. Wa hadza fi ma idza kanat al maitatu bima tahillu hadzakatu wa illa fala. Dan ini adalah pada hewan yang apabila bangkai itu bima tahillu hadzakatu menyembelihnya itu menghalalkannya, wa illa jika tidak fala maka tidak boleh. Maksudnya adalah kulit bangkai binatang yang boleh untuk diambil dan disucikan dengan disamak kemudian digunakan adalah kulit bangkai binatang yang apabila binatang itu ketika hidup dengan disembelih menjadi halal, ya. Seperti kambing. Kambing itu kalau disembelih dengan sesembelihan yang syar'i maka halal. Sapi kalau disembelih dengan cara yang syar'i halal. Ya, kuda, rusa dan yang lainnya dari semua binatang yang kalau disembelih halal maka bangkainya itu kulitnya boleh untuk dimanfaatkan, halal untuk dimanfaatkan dengan cara disamak, disucikan dengan disamak. Wa illa dan jika tidak fala maka tidak boleh. Yaitu hewan yang kalau disembelih tidak halal untuk dimakan maka tidak boleh kulitnya untuk dimanfaatkan, disamak, itu enggak boleh. Seperti anjing, harimau, dan semua binatang-binatang buas, binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Dan ini pendapat yang dirojihkan diantaranya oleh Syaikh Ibn Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Kalau hewan yang dengan disembelih itu tidak halal, bangkainya, kulit bangkainya tidak bisa disucikan dengan disamak. Walaupun hewan yang tidak najis, tapi hewan yang tidak halal untuk dimakan, itu kulitnya tidak boleh disamak kemudian digunakan. Amma sya'ruha fahuwa tahir. Adapun bulunya, adapun bulu kulit bangkai binatang itu adalah tahir, suci. Ay sya'rul maitatil mubahatil aklu fi halil hayati. Maksudnya adalah rambut kulit bangkai hewan yang halal dimakan. Maksudnya adalah kulit apa rambut kulit bangkai binatang yang halal dimakan fi halil hayati di masa hidupnya. Rambutnya, bulunya itu tidak najis. Wa ammal lahmu fa innahu najasun, dan adapun dagingnya maka sesungguhnya najis. Wa muharramun akluhu, dan diharamkan untuk memakannya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Karena firman Allah Ta'ala, kecuali apabila makanan itu adalah bangkai atau darah yang dialirkan atau daging babi, maka sesungguhnya itu adalah kotor atau najis. Surat Al-An'am ayat 145. Wa yahsulu dabghu bitanzifil adha wal qadar alladhi kana fil jildi, dan menyamak itu dihasilkan dengan membersihkan al-adha wal qadar, kotoran yang ada pada kulit. Dan samak itu terjadi dengan atau dihasilkan dengan membersihkan kotoran yang ada pada kulit. Ya, lendir, cairan, lendir, kotoran yang menempel di kulit dibersihkan. Biwasitati madatin tudhafu ilal ma, dengan perantara benda atau zat yang dilarutkan ke dalam air, kal milhi, seperti garam, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ya. Garam dilarutkan pada air, kemudian digunakan untuk membersihkan, menggosok kotoran yang ada pada kulit bangkai. Maka setelah itu kulit menjadi suci, kulit bangkai itu menjadi suci. Aw bin nabatil ma'ruf, atau dengan tumbuhan yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal, kal qarat, seperti daun salam, awil ar'ar, atau daun ar'ar, ini jenis pohon, wanah wihima, dan yang semisal dengan keduanya. Ya, pepohonan, ya, tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada kulit, ya, garam, dan yang lainnya. Wa amma ma la tahilluhu zakatu fa innahu la yathuru. Adapun kulit bangkai yang penyembelihan tidak menghalalkannya, maka sesungguhnya tidak suci. Kulit bangkai binatang yang ketika masih hidup dengan disembelih tidak halal, maka tidak bisa suci. Ya. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, fajildul hirrati wa madunaha fil hilqah la yadhuru bidabghi. Dan atas dasar ini, maka kulit kucing dan yang di bawahnya, dan atas dasar ini maka kulit kucing dan yang di bawahnya, fil hilqah, pada bentuknya, pada fisiknya, tidak suci dengan disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran, walaupun di saat hidupnya suci. Kucing itu hewan yang tidak najis. Kucing itu hewan yang tidak najis. Air liurnya juga tidak najis, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Tapi bangkainya, kalau sudah mati, kulitnya itu tidak bisa disucikan dengan disamak. Kenapa? Karena kucing itu tidak bisa halal dengan disembelih. Kucing walaupun disembelih tetap haram untuk dimakan. Ya. Sehingga hewan yang kulit bangkainya bisa disucikan dengan disamak adalah hewan yang apabila disembelih halal dagingnya. Seperti kambing, sapi, unta, dan yang semisalnya. Wa jildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yatahuru bidibal. Dan kulit hewan yang haram dimakan, dan kulit hewan yang haram dimakan walaupun suci di masa hidupnya, maka sesungguhnya tidak bisa suci dengan disamak. Wal khulasatu, dan kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yathuru bidibagh. Wal khulasatu, dan kesimpulannya, bahwa semua hewan yang mati, dan hewan tersebut termasuk dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka sesungguhnya kulitnya suci dengan disamak. Wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu la yatahuru bidibagh. Dan semua hewan yang mati, dan hewan tersebut bukan termasuk dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka sesungguhnya kulitnya tidak bisa suci dengan disamak. Semua hewan yang mati, dan hewan itu hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kambing, sapi, unta, kuda, dan yang lainnya, itu hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau mati menjadi bangkai, kulitnya akan suci dengan disamak. Sulit kulitnya bisa suci dengan disamak. Dan semua hewan yang mati, menjadi bangkai, dan hewan itu bukan termasuk hewan yang halal dimakan, seperti kucing, binatang-binatang buas, binatang yang haram, yang najis, seperti babi, anjing, dan yang lainnya. Fa inna jildahu, maksudnya kulitnya tidak akan suci dengan disamak. Selesai pembahasan masalah yang keempat, dan ini pembahasan yang terakhir pada pembahasan bab yang kedua tentang bejana. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, pembahasan bab yang ketiga. Al-babu thalith fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masail. Bab yang ketiga tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya. Wa fihi iddatu masail, dan padanya ada beberapa masalah. Bab yang kedua adalah tentang qada'ul hajah. Qada'ul hajah adalah kinayatun an khurujil baul wal ghaid. Qada'ul hajah, ini kinayah an khurujil baul wal ghaid. Qada'ul hajah, makna harfiahnya qada', menunaikan hajat keperluan. Qada'ul hajah menunaikan keperluan, memenunaikan kebutuhan. Tetapi ini adalah kinayah, kiasan, kinayah, nama untuk khurujul baul wal ghaid, keluarnya baul, air kencing, dan ghaid, tinja. Nah, sehingga qada'ul hajah itu adalah buang air. Nah, Dan qadaul hajah ini memiliki beberapa nama. Qadaul hajah salah satu nama. Ya. Ada disebut juga al-istitobah, disebut juga at-takhalli dan yang lainnya. Ya. Dan ini termasuk dari adab. Adab di dalam syariat. Sesuatu yang tidak pantas disebut langsung, disebutnya dengan menggunakan kinayah, ya. Dengan menggunakan kinayah. Dan ini juga dalam bahasa, bukan hanya dalam bahasa Arab saja, termasuk dalam bahasa kita, ya. Orang kalau mau buang air biasanya kan dia akan menyebutnya dengan sebutan yang lain, mau ke belakang. Kan istilah saja itu. Itu kinayah tentang buang air, mau ke belakang padahal ke depan karena tempatnya di depan. Karena memang yang dimaksud bukan ke belakang betulan, ini kinayah maunya maksudnya mau buang air gitu. Demikian juga istilah-istilah dalam syariat juga seperti itu. Nah, yang kalau disebut langsung itu tidak pantas menggunakan sebutan kalimat kinayah. Nah, dalam bab yang kedua ini pembahasannya adalah tentang buang air dan adab-adab buang air. Adab sebelum buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, atau adab ketika sedang buang air, atau adab-adab ketika selesai, setelah selesai buang air. Nah, di antara adab-adab ini ada adab-adab yang wajib. Ada adab yang wajib harus dikerjakan, ada yang sunnah. Dan ada perkara-perkara yang diharamkan, yang harus ditinggalkan. Ada yang wajib yang harus ditunaikan terkait dengan buang air, ada yang itu sunnah, ada yang haram yang harus ditinggalkan, yang semuanya itu adalah termasuk adab, adab buang air. Islam sebagai agama yang sempurna menjelaskan segala sesuatu secara jelas, secara rinci, termasuk dalam masalah buang air. Qadaul hajah dijelaskan secara rinci. Nah, dalam bab ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Al-istinja'u wal-istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Masalah yang pertama, istinja, istijmar, dan salah satu dari keduanya menggantikan yang satunya. Masalah yang pertama pembahasannya adalah tentang istinja, istijmar, dan tentang salah satu dari keduanya menduduki atau menggantikan yang satunya. Salah satu dari keduanya, yaitu salah satu dari istinja dan istijmar. Istinja menggantikan atau menduduki kedudukan istijmar, istijmar menggantikan kedudukan istinja. Wal istinja'u izalatul kharij minasabilaini bil ma'i. Istinja adalah menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air. Istinja adalah izalatul kharij minasabilaini bil ma'i. Menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air. Menghilangkan maksudnya adalah membersihkan al-kharij yang keluar dari dua jalan, yaitu air kencing setelah buang air kecil, yang keluar dari jalan depan yaitu kubul. Setelah buang air kecil dibersihkan menggunakan air. Kemudian setelah buang ketika buang air besar yang keluar itu tinja. Kemudian dibersihkan menggunakan air, itu namanya istinja. Membersihkan kotoran dari kubul dan dubur setelah buang air dengan menggunakan air, itu namanya istinja. Bahasa ininya cepok ya, itu istinja. Membersihkan kotoran dari kubul atau dubur setelah buang air menggunakan air. Wal istijmaru mashuhu bitahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwi. Dan istijmar adalah mashuhu, menggosoknya atau mengusapnya, menggosok, mengusap ya, yang keluar dari dua jalan. Bitohirin, dengan menggunakan benda yang suci. Mubahin, yang mubah, yang diperbolehkan. Mungkin, yang membersihkan. Kalhajari, seperti batu. Wanahwihi, dan yang semisalnya. Ini istijmar. Istijmar adalah mengusapnya atau mengusap atau menggosok yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan benda yang suci, yang diperbolehkan, yang membersihkan, seperti batu dan yang semisalnya. Jadi istijmar itu beristinja tapi tidak menggunakan air, ya. Kalau menggunakan air itu disebut istinja. Kalau tidak menggunakan air itu disebut istijmar, ya. Membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan setelah buang air dengan menggunakan benda yang suci. Benda yang suci yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Yang membersihkan. Seperti batu dan yang semisalnya, batu, tisu, kayu, kain, dan yang semisalnya. Nah, bendanya suci, kemudian mubah diperbolehkan. Suci kalau tidak diperbolehkan, seperti benda-benda yang dimuliakan, seperti makanan nggak boleh walaupun suci, ya. Pakai roti kering umpamanya, istinja pakai roti kering nggak boleh, itu makanan dimuliakan, ya. Menggunakan kertas yang ada tulisan yang dimuliakan nggak boleh, ya. Karena itu benda suci yang diperbolehkan, yang membersihkan. Kalau yang tidak membersihkan nggak boleh, seperti tulang itu nggak boleh, kotoran hewan yang kering itu juga nggak boleh, walaupun kotoran hewan itu tidak najis, itu nggak boleh. Nah, karena itu yang suci, yang diperbolehkan, yang membersihkan, seperti batu dan semisalnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan salah satunya mencukupi dari yang satunya. Salah satunya mencukupi dari yang satunya. Artinya dengan beristinja saja itu cukup mencukupi istijmar. Dengan istijmar saja mencukupi dari istinja. Orang habis buang air kemudian beristijmar, membersihkan kotorannya itu dengan menggunakan tisu saja umpamanya. itu boleh, dan itu sudah suci dan sah. Membersihkannya dengan menggunakan batu atau potongan kayu, tidak istinja menggunakan air, boleh, dan itu sah, suci. Nah, istijmar itu tidak karena sebab darurat nggak ada air, nggak, walaupun ada air istijmar juga boleh, ya, boleh. Lisubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabitnya hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, maka dari Anas semoga Allah meridainya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Maka dari Anas semoga Allah meridainya berkata, Nabi SAW beliau masuk tempat buang air, masuk WC. Maka saya dan anak yang sepantar dengan saya membawakan seember air dan tongkat. Fayastanji bilma, maka beliau beristinja dengan menggunakan air. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini sebagai dalil tentang istinja. Dalil tentang istijmar di hadis berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mana yang afdol, istinja atau istijmar? Apakah digabungkan dua-duanya boleh atau tidak diperbolehkan? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.